Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid syarah kitab التوحيد. Pembahasan kita masih dalam bab al-khawf minasyirki, takut dari kesyirikan. Masih menjelaskan hadis Nabi SAW, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asgur. Perkara yang paling aku khawatirkan kepada kalian adalah kesyirikan yang kecil. Ketika Nabi SAW ditanya tentang apa yang dimaksud dengan syirik yang kecil tersebut, Rasulullah SAW menjawab ar-riya, yaitu riya. Beramal untuk mendapatkan pujian dan sanjungan orang lain. Namanya riya, ya, ingin dilihat oleh orang lain. Ada juga sum'ah, kalau sum'ah ingin didengar oleh orang lain. Kedua-duanya tujuannya sama, yaitu untuk mendapatkan pujian dan sanjungan orang lain. Kalau ingin dilihat namanya riya, kalau ingin dengar namanya sum'ah. Nah, dari hadis yang kita sebutkan tadi, ya, tentu ini sangat jelas memberikan faedah kepada kita supaya takut dari kesyirikan. Dikarenakan Nabi SAW saja, beliau mengkhawatirkan terjadinya kesyirikan tersebut, riya. Rasulullah khawatirkan ini terjadi kepada para pembesar-pembesar dari para sahabatnya, baik dari kalangan muhajirin atau dari kalangan ansor. Nah, Rasulullah SAW khawatirkan kepada umat yang paling afdal ini dari kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Maka tentunya bagaimana kepada orang selain dari mereka? Kesyirikan kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam saja, Rasulullah sangat mengkhawatirkan kepada para sahabatnya. Ya, apalagi dengan syirik yang besar yang bisa mengeluarkan dari Islam. Maka hendaklah kita lebih khawatir lagi terjatuh pada kesyirikan yang besar. Ya. Wa akhraja Abu Ya'la wa Ibn al-Mundhir an Hudzaifah ibn al-Yaman. Kita lanjutkan. Abu Ya'la dan Ibn al-Mundhir mengeluarkan suatu hadis dari sahabat Hudzaifah ibn Yaman. An Abi Bakar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Bakar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala asyirku fikum akhfa min dabibin naml. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kesyirikan pada kalian itu lebih samar dari langkah semut yang hitam. Sampai Rasulullah mengatakan demikian. Ya, kesyirikan itu lebih samar daripada langkah semut yang hitam. Qala Abu Bakar, ya Rasulullah, wa hal syirku illa ma ubida min dunillah aw ma du'iya ma Allah. Berkata Abu Bakar, wahai Rasulullah, bukankah kesyirikan itu tidaklah sesuatu yang diibadah selain Allah Subhanahu wa taala, atau yang diseru bersama Allah Subhanahu wa taala? Abu Bakar mengatakan, bukankah kesyirikan itu ya sesuatu yang diibadahi selain Allah, atau yang diseru selain Allah Subhanahu wa taala? Qala sakilatka ummuka. Rasul mengatakan, ibumu kehilanganmu. Ini kalimat yang biasa digunakan kalangan Arab ya, untuk membantah suatu ucapan. Sakilatka ummuka diantaranya. Asirku fikum akhba min dabibin nama. Kesirikan itu pada kalian lebih samar dari langkah semut. Al-Hadis. Wa fi dan di dalamnya antakula a'tani Allah wa fulan. Di lafaz tersebut dikatakan juga, engkau mengatakan Allah dan fulan memberikan sesuatu kepadaku. Kita mengatakan Allah dan fulan, ya, pernyataan dan fulan di sini termasuk kesyirikan. Ya, Allah dan fulan memberikanku sesuatu. Wanid ayyakul al-insan laula fulanun qatalani fulan. Wanid, dan menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, seorang mengatakan, kalau seandainya tidak ada si fulan, niscaya si fulan ini akan membunuhku. Intaha min ad-dur, ad-dur as-saniyah. Ini menunjukkan kesyirikan ketika seorang mengatakan, ya, Allah dan si fulan yang telah memberikanku sesuatu. Kenapa? Dikarenakan pernyataan dan di sini menunjukkan kesetaraan, kesamaan antara Allah dan si fulan tersebut. Ya. Atau seseorang mengatakan, kalau bukan karena si fulan, ya, niscaya orang lain membunuhku. Nah, ini pun termasuk di antara kalimat-kalimat kesyirikan. Ya. Atau contohnya lainnya, kalau bukan karena Allah dan dokter ini, ya, saya akan mati. Pernyataan dan dalam kalimat tersebut termasuk kesyirikan. Kenapa? Dikarenakan menyetarakan Allah dengan dokter tersebut. Nah, walaupun disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau bukan karena Allah dan si fulan dan dokter, saya akan mati. Nah, jadi hendaklah kita berhati-hati dalam mengucapkan suatu kalimat. Nah, walaupun kita tidak meniatkan kesyirikan, Tapi ketika salah dalam mengucapkan kalimat tersebut, bisa terjatuh kepada kesyirikan. Seperti tadi, ucapan dan ini mengandung makna penyetaraan. Ya. Kalau bukan karena Allah dan dokter, misalkan. Hingga lebih tepatnya jangan menggunakan kata dan, tapi hendaklah menggunakan kata summa kemudian. Kalau kata summa kemudian itu tidak bermakna penyetaraan. Ya. Tapi makna yang kedua setelah yang pertama. Berurutan. Kalau bukan karena Allah kemudian dokter ini, ya, mungkin saya mati, meninggal dunia. Ya, kata kemudian dalam kalimat tersebut tidak menyatakan penyetaraan. Tapi maknanya yang pertama, yang kedua itu setelah yang pertama. Ya, yang kedua mengikuti yang pertama. Tidak bersamaan, tidak ada makna penyetaraan. Bedanya tipis sebenarnya. Seseorang mengatakan kalau bukan karena Allah dan dokter. Kalau dari sisi lafaz bedanya tipis. Tapi dari sisi makna beda. Ya. Kalau bukan karena Allah dan dokter. Ya, mungkin saya mati. Ini mengandung kesyirikan dalam ucapan tersebut. Dengan kata dan. Tapi ketika kita mengucapkan, kalau bukan karena Allah kemudian dokter, mungkin saya meninggal. Ini tidak mengandung kesyirikan. Ketika menggunakan kata summa, ya, yang artinya kemudian. Kenapa dikatakan kata summa ini tidak menunjukkan penyetaraan antara yang pertama dengan yang kedua. Nah, ini biasakan dalam lafad-lafad, ya, tidak terjatuh kepada kesyirikan. Dikarenakan syirik itu ada yang sifatnya lafdi, syirik dalam masalah lafad, ada juga kesyirikan dalam masalah perbuatan. Ya. Di antara para ulama ada yang membagi-bagi syirik itu, ada yang dalam masalah lafad, ya, qaul, ucapan, ada juga yang berupa amal, perbuatan, ya. Ada juga yang berkaitan dengan hati. Nah, sehingga dari hadis yang kita bacakan tadi, sekali lagi, ini menunjukkan tentang wajibnya mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang ketika melaksanakan ibadah, janganlah tujuannya itu mendapatkan pujian manusia atau sanjungan manusia, atau untuk mendapatkan dunia dengan amalan-amalan soleh yang dilakukannya tersebut. Tetapi ikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan amalan yang dilakukan dengan riya, ingin mendapatkan pujian dan sanjungan orang lain, maka amalannya batil. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan riya telah kita sebutkan termasuk di antara sifatnya orang-orang munafikin. Yeah. Orang munafik itu kalau beramal, tujuannya ingin mendapatkan sanjungan dan pujian dari orang lain. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ini orang-orang munafikin. Apabila mereka melakukan salat, melakukan dalam keadaan bermalas-malasan. Dan mereka ingin dipuji, ingin dilihat oleh orang lain. dan mereka sedikit sekali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifatul munafiqin di antaranya ya, dalam masalah amalan ingin dipuji oleh orang lain. Dan juga sifatul munafiqin yaitu bermalas-malasan dalam melaksanakan amalan. Lihat orang munafiqin. Mereka malas untuk melaksanakan amalan. Apalagi kalau amalan yang mereka lakukan tidak ada orang yang melihatnya. Tidak ada orang yang memujinya, tambah malas lagi. Ya, tambah malas lagi. Nah, sehingga ini pun menjadi introspeksi bagi diri kita. Kalau kita melakukan amalan-amalan, ya, kemudian tidak ada orang yang memuji kita, setelah itu kita malas melaksanakan amalan tersebut. Ya. Jangan-jangan amalan yang kita lakukan ini bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bahan introspeksi bagi kita. Ya. Baik dalam masalah ta'awun dakwah atau lain sebagainya. Kita capek, lelah, ta'awun, gak ada orang yang memuji. Ya. Gak ada orang yang mengucapkan terima kasih, jazakallah khair kepada kita. Kemudian kita mengatakan, wah, malas kalau begini. Nah, gak mau ta'awun lagi. Ya. Yang semacam ini menunjukkan dia beramal tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi amalannya mengharapkan pujian dan ucapan terima kasih dari orang lain. Nah. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Harusnya demikian. Ya. Yeah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu amalan, sesungguhnya kami memberikan makan kepada orang lain atau kepada kalian hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak mengharapkan balasan dari kalian dan kami tidak mengharapkan ucapan terima kasih dari kalian. Ya. Maknanya kalau yang kita harapkan itu wajah Allah Subhanahu wa taala, ya kita enggak peduli ada orang yang membalas kebaikan amalan yang kita lakukan atau tidak ada, enggak peduli. Ada orang yang mengucapkan terima kasih ataupun tidak, kita enggak peduli. Kenapa? Dikarenakan tujuan amalan kita mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan menjadi malas dikarenakan alasan tadi. Enggak ada orang yang membalas. Ya. Amalan soleh yang dilakukannya. Gak ada orang yang mengucapkan terima kasih terhadap amalan soleh yang dilakukannya. Sekali lagi, ada orang yang membalas ataupun tidak ada. Ada orang yang mengucapkan terima kasih ataupun tidak. Tujuan kita bukan itu kan. Yeah. Tujuan kita mengharapkan wajah Allah, ridho Allah Subhanahu wa taala sudah cukup. Yeah. Gak usah mempedulikan balasan orang lain, enggak usah pedulikan ucapan terima kasih dari orang lain. Nah, kalau ada ya alhamdulillah, kalau tidak ada ya sudah. Dikatakan itu bukan itu yang kita harapkan. Ya, yang kita harapkan hanyalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi ini bahan introspeksi bagi kita. Ya. Kalau kita bermalas-malasan melakukan suatu amalan dengan alasan gak ada orang yang memujinya, gak ada orang yang mengucapkan terima kasih kepadanya, ya, sehingga dia malas. Nah, ini alamat amalan yang dilakukannya itu bukan didasari dengan keikhlasan. Ya, tapi amalan yang dilakukannya adalah untuk mendapatkan sanjungan dan pujian manusia. Nah, dalam ayat yang lain Allah sebutkan tentang sifat orang munafikin, ya, bahwa sifat mereka itu tadi ingin mendapatkan pujian dan sanjungan ketika beramal. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Ya. Celaka bagi orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang lalai dari sholatnya. Dan mereka orang-orang yang ingin dipuji oleh orang lain. Ini masih menyebutkan tentang keadaan orang-orang munafikin. Ya. Dalam sholatnya lalai, bermalas-malasan. Nah, kemudian juga ingin mendapatkan pujian dan sanjungan dari orang lain. Nah, riya, para ulama menyebutkan termasuk di antara syirkun khafi, ya, syirik yang samar. Nah, dikatakan syirik dilihat dari samar atau tidaknya terbagi menjadi dua. Ya, ada syirkun zahir, ada syirkun khafi. Ada syirik yang nampak, ada syirik yang khafi, yang samar atau tersembunyi. Nah, syirik yang nampak ini bisa berupa ucapan, bisa juga berupa perbuatan. Ya. Syirik yang zahir bisa berupa ucapan seperti dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau berupa perbuatan, dia menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kesyirikan yang zahir, yang nampak, dilihat atau didengar oleh manusia. Nah, yang kedua syirik yang khafi, yang samar, tersembunyi, tidak diketahui oleh manusia. Ya. Kenapa? Dikarenakan keberadaannya dalam hati. Yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Syirkul khafi. Ya, tersembunyi. Syirik dalam masalah niat. Syirik dalam masalah iradah, kehendak. Nah, seseorang apabila selamat dari kesyirikan yang besar, ya, atau syirik yang zahir. Nah, kadang-kadang dia tidak selamat dari syirik yang kecil atau syirik yang samar yang ada dalam hati tersebut. Nah, bisa jadi seseorang selamat dari syirik yang besar, tapi terjatuh kepada syirik yang kecil. Atau bisa jadi seseorang selamat dari syirik yang nampak jelas, tapi dia tidak selamat dari syirik yang samar. Ya. Sehingga hendaklah kita sangat berhati-hati dari terjatuh kepada berbagai macam kesyirikan-kesyirikan tersebut. Nah, ya. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, kita masuk kepada hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Wan Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar, barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia berdoa kepada selain Allah atau menjadikan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia masuk ke dalam neraka. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia beribadah, berdoa kepada tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, dia masuk ke dalam neraka. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Syarah penjelasannya. Qala Ibnul Qayyim, berkata Ibnul Qayyim dalam kitabnya Igo Satul Lahfan, an-nid Ya, makna nid dalam hadis tersebut, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan. Niddan as-sabih. Yaitu yang setara. Yuqalu fulan niddu fulan. Dikatakan si fulan itu setara dengan si fulan. Wa nadiduhu ay misluhu. Makna nadiduhu ay misluhu, yang semisal dengannya. Wasibuhu, yang serupa dengannya. Ini makna nid. Bisa makna setara, semisal, atau serupa. Qala ta'ala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamu. Janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tandingan yang dianggap setara dengan Allah, yang dianggap semisal dan serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kalian jadikan tandingan-tandingan ya, bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kalian mengetahui. Dalam keadaan kalian mengetahui Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam raya, Allah yang memberi rezeki, jangan kalian jadikan ya, tandingan-tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadahan-peribadahan. Nah, sebagaimana tidak ada tandingan dalam rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada tandingan pula dalam uluhiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Maha Tunggal dalam menciptakan, mengatur alam semesta, memberi rezeki, maka Allah pun Maha Tunggal dalam peribadahan. Ya. Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, ini merupakan ayat yang pertama berkaitan dengan larangan. Ya. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran surah Al-Fatihah, Al-Baqarah. Nah, kita dapati larangan yang pertama, yaitu ayat ini. Ya, larangan dari berbuat kesyirikan. Ya. Dan kalau kita perhatikan, perintah yang pertama yang kita dapatkan dalam Al-Quran adalah perintah untuk mentauhidkan Allah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladhi khalaqakum walladina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladhi ja'alakumul arda firasa wassama'a bina wa anjala mina sama'i ma'a ila akhirih. Nah, ini ayat yang merupakan perintah pertama dalam Al-Quran. Ya. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Maknanya tauhidkanlah Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadahan kalian. Nah, ya. Dan larangan pertama dalam Al-Quran, larangan dari berbuat kesyirikan. Qauluhu, ucapan Nabi SAW, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia menyeru ya, kepada tandingan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada tandingan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyaja'alu lillahi niddan fil ibadah. Maknanya dia menjadikan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah. Yadu'uhu, dia berdoa kepada tandingan tersebut. Wa is'aluhu, meminta kepadanya. Wa istaghisu bihi, dan juga meminta pertolongan kepadanya. Dakhalan nar, maka akan masuk ke dalam neraka. Ya. Ini merupakan dosa yang sangat besar. Nah, Ibnu Mas'ud ketika bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayu dambin a'bon. Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Rasul mengatakan, engkau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal Allah yang menciptakanmu. Nah, qala Alamah Ibnu Qayyim rahimallahu taala, berkata Alamah Ibnu Qayyim rahimallahu taala dalam Sa'ir Nuniyahnya. Nah, wa syirku fakhdaruhu wa syirkun zahir dal qasami laisa biqabilil ghufrani wa huwa ittikhadun niddi lirrahmani ayyan kana min hajarin wa min insani. Kesyirikan, berhati-hatilah engkau dari kesyirikan tersebut. Kesyirikan yang zahir, ya. Jenis syirik yang zahir, maka tidak akan diampuni. Ya. Syirik yang besar. Wa huwa ittikhadud din lirrahmani ayyan kana. Yaitu menjadikan tandingan bagi Allah yang Maha Penyayang apapun itu. Ya. Menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala min hajarin wa min insanin. Apakah dari batu ataukah dari manusia? Ya, menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya. Apakah batu ataukah manusia? Ini kesyirikan yang zahir, kesyirikan yang besar yang bisa menyebabkan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yad'uhu aw yarjuhu summa yakhafuhu. Ya. Dia berdoa kepada tandingan selain Allah Subhanahu wa taala tersebut, berharap kepadanya, kemudian dia takut kepadanya. Ya, wa yuhibbuhu kamahabbatid diyani. Nah. Dan dia mencintainya. Ya. Sebagaimana dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ini kesyirikan yang besar. Ya. Menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala apapun itu bentuknya, apakah batu ataukah manusia, kemudian dia berdoa kepadanya, meminta kepadanya, takut kepadanya, bahkan mencintainya sebagaimana dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah sebutkan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Walladina amanu ashaddu hubba lillah. Di antara manusia, orang-orang musyrik di sini, ada yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini orang musyrik. Ada kecintaan kepada Allah, tapi ternyata kecintaan mereka kepada tandingan-tandingan selain Allah sama dengan kecintaannya kepada Allah. Jangan kita kira orang musyrik itu enggak ada kecintaan sama sekali kepada Allah. Jangan kita kira orang musyrik itu sama sekali tidak beribadah kepada Allah. Orang musyrik, ya, ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kecintaannya kepada Allah itu sama dengan kecintaannya kepada makhluk. Kecintaan kepada tandingan-tandingan selain Allah. Orang musyrik pun mereka beribadah. Tapi di samping mereka beribadah kepada Allah, mereka beribadah juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita bayangkan orang musyrik itu orang yang sama sekali enggak beribadah kepada Allah. Atau orang yang sama sekali enggak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ada kecintaan kepada Allah. Tapi kecintaan kepada selain Allah sama dengan kecintaannya kepada Allah. Mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di samping beribadah kepada Allah, mereka pun beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah jelaskan walladzina amanu ashaddu hubbalillah. Adapun orang-orang yang beriman, maka sangat dahsyat kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.